Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار أيها الحاضرون الآباء والأمهات para wali santri yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, asatidul kiram, hafidhakumullahu ta'ala wara'ah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah ta'ala. Pertama, kita bersyukur Allah telah memilih kita semua menjadi hamba yang Allah bimbing dengan hidayah dan taufiknya, menjadikan kita sebagai muslimin, mukminin, dan membimbing kita menjadi ahlus sunnah yang mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kenikmatan yang luar biasa, yang nikmat ini akan mengantarkan kita kepada jannah, surga Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya jaga dan pelihara, jangan sekali-kali kita meninggal dunia kecuali tetap di atas nikmat ini, di atas Islam, di atas iman, di atas sunnah. Hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, telah kita dengar bersama setiap kali ada majlis wali tulab, wali-wali santri, tausiah bulanan, kita dengar bersama adanya salah satu dari anak didik kita membacakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah merupakan sebagai simbol atau merupakan satu contoh bagi kita betapa sejuk, teduh, tenang, bahagia hati ini ketika melihat qurrata aini, anak-anak kita yang tumbuh terus di atas ilmu sehingga nampak pertumbuhan di atas kebaikan dan ketaatan, terbimbing dengan kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ini bukan upaya yang ringan, tentunya ini bukan usaha yang sepele, tapi ini adalah usaha berat antara asatidah yang mendidik dan orang tua utamanya dalam ta'awun untuk mendidik mereka sehingga hasilnya seperti yang kita lihat, menjadi anak-anak yang tumbuh dengan ilmu, dengan kebaikan. Namun sisi lain, ikhwah hadirin yang dimuliakan Allah, apakah kita rela anak-anak kita yang tumbuh demikian baik di atas fitrah yang Allah ciptakan dia di atas fitrahnya, yang tumbuh bersama Quran dan Sunnah, lalu kita orang tua rela merusak mereka, merusak masa depan mereka, dan memutus hubungan kita dengan mereka. Bagaimana maksudnya memutus hubungan dengan mereka? Kalau sampai anak-anak kita luput, salah didik, tidak menjadi anak saleh, disebabkan karena salah kita orang tua, maka kelak dia akan menuntut kita orang tua, kenapa sampai dia salah, kenapa sampai dia tersesat. Akhirnya hari kiamat nanti akan memisahkan dia dan orang tuanya, tidak bisa memberikan syafaat baginya. Waspadalah hadirin. Sehingga dalam kesempatan yang mulia ini, dari pihak Mahat memohon kami untuk menyampaikan tentang bahaya sosial media terhadap keluarga. Tentunya ini bukan hal yang berlebihan, karena kita tahu bersama yang namanya sosmed atau medsos, media sosial atau sosial media, ini adalah satu media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online, yang memungkinkan seorang ini untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Tentunya satu sisi banyak positif yang kita dapatkan, dan sisi lain tentu tak luput dari bahaya yang mengancam. Sehingga perlu kami sampaikan di sini tentang rambu-rambu penyelamat dari fitnah medsos, ya, atau yang namanya media sosial ini kan sekarang banyak. Ada berupa internet atau Facebook ataupun Twitter dan yang lain-lainnya. Mungkin jamaah lebih paham daripada saya sendiri, karena saya terus terang hampir tidak bisa masalah perkara ini. Hanya kita baca dari kitabnya para ulama bagaimana rambu-rambu untuk menyelamatkan diri kita dari fitnah media sosial ini. Karena apa hadirin yang dimuliakan Allah, kita tentunya telah merasakan manfaatnya, namun juga kita harus menyadari dampak bahayanya. Sebab kalau sampai kita terlena, terbuai dengan manfaat, lalu kita tidak kontrol akan bahaya, pasti akan menjadi dampak buruk. Satu contoh, seperti obat, ketika kita sakit, dokter akan memeriksa kita dan akan memberikan obat sesuai dengan kadar kita punya kemampuan fisik. Ya, dosisnya akan disesuaikan. Bagaimana orang sakit minum obat overdosis? Walaupun obat memberi manfaat, tapi kalau overdosis, apa yang terjadi? Tidak lagi menyembuhkan, makan meracuni. Seperti halnya media sosial, ada dampak positif, bisa kita ambil, tidak kita pungkiri. Namun kalau kita tidak mengkontrol, tidak kita mewaspadai sisi-sisi negatifnya, akan terjadilah apa yang terjadi. Yang semula memberi manfaat, tidak terasa akan menggeser pola hidup kita, pola pikir kita, pola makan kita atau mindset kita, ya, berubah. Akhirnya apa yang terjadi hadirin? Kita menjadi korban sosial media. Ya, bukan hanya kita orang tua, lebih-lebih anak-anak kita. Sehingga hadirin, kami ingatkan pertama, penyadaran kepada diri kita akan firman Allah yang harus kita selalu ingat, bahwa Allah telah sampaikan dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian, bentengi diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Tentunya dari perkara-perkara yang akan menyeret kita ke neraka, begitupun yang menyeret keluarga kita ke neraka. Jaga, bentengi diri dan keluarga dari perkara itu. Jangan justru kita membawa perkara yang akan menyeret mereka ke neraka ke dalam rumah kita. Hati-hati hadirin, karena kata Allah, waquduhan nas wal hijarah, neraka itu bahan bakarnya itu manusia-manusia dan batu. yang Allah katakan dalam firman-Nya, alaiha malaikatun ghilazun sidad. Neraka itu dijaga oleh malaikat-malaikat yang kejam, bengis, sadis. La ya'sunallahu, tidak pernah maksiat kepada Allah. Ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Apa yang Allah perintahkan pada mereka, siap mereka selalu siap siaga melaksanakannya. Mungkin kepada para wali yang di luar, dalam lebih memungkinkan, nyaman, untuk supaya lebih fokus dan lebih na'am dapat barokahnya. Yang masih di luar mohon masuk. Semuanya masih longgar di dalam. Tapi fadhil, supaya saudara kita yang di belakang masih dapat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama. Ya, kita sadari firman Allah ini, Allah memanggil kita kaum mukminin dengan nada kasih sayangnya, mengingatkan dengan nikmatnya, wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu, keluargamu, bentengi semua itu dengan ilmu, didik dengan adab-adab syariat, dengan ilmu agama, supaya mereka bertakwa kepada Allah hingga terjaga dari ancaman api neraka yang bahayanya sangat besar, di mana neraka bahan bakarnya adalah manusia dan batu, ditambah lagi penjaganya malaikat-malaikat yang kejam, sadis, bengis, tiada lagi rahmat pada mereka. Sungguh ini bukan ancaman main-main, tapi ini ancaman yang amat berat. Dan jangan sekali-kali kita punya pikiran biar di neraka, yang penting sama-sama satu keluarga. Na'udzubillah min dzalik. Ya, jangan dikira bapak ibu anak semua di neraka akan enak. Sungguh tak ada rahmat. Sampai Allah katakan, al-ahillau ba'duhum li ba'din adu. Biar di dunia satu keluarga, bapak ibu anak saudara, nanti di neraka dong akan bikin jadi musuh. Dong akan saling bermusuhan. Tidak ada lagi rahmat. Kemudian ingat firman Allah yang kedua. Allah sebutkan dalam firman-Nya, ini tentunya harapan kita. Bagaimana keluarga kita, anak istri kita semua di surga Allah. Allah katakan, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim wa dzurriyyatuhum. Allah katakan, dan orang-orang yang beriman lalu diikuti mereka oleh anak keturunannya dengan iman pula, Allah akan pertemukan mereka, kami kumpulkan mereka dan anak keluarga cucu mereka, ya, anak keturunan mereka di surga Allah, mereka Allah kumpulkan. Kemudian hadirinya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya ini adalah peran kita orang tua, keharusan mendidik mereka dengan pendidikan ilmu dan keimanan yang benar, agar mereka benar-benar menjadi mukmin. Demikian diri-diri kita, jangan melupakan diri kita. Kita senang anak kita pintar mengaji, kita membiarkan diri enggak bisa mengaji. Ini keliru. Apalagi hadirinya dimuliakan Allah, seperti yang kita lihat, banyak waktu yang terbuang kadang hanya untuk ya internet dan yang lain-lainnya. Hadirinya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau mengingatkan kepada kita dalam kitab Tuhfatul Wadud. Beliau menyebutkan dalam bab wujubu ta'dibil aulad wa ta'lim, ya, wajibnya mendidik anak-anak, mengajari mereka ilmu dan berbuat adil kepada mereka. Pertama, kami ringkas sedikit. Wasiyatullah lil aba bi auladihim sabiqatun ala wasiyatil aulad bi abaihim. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wasiat yang Allah sampaikan kepada para bapak, orang tua, untuk berbuat baik kepada anak-anak mereka, mendidiknya, mengajarinya, wasiat ini sabiqatun ala wasiatil aulad, Allah dahulukan atas wasiat anak berbakti pada orang tua. Lihat hadirin, Allah mewasiatkan agar kita orang tua mendidik anak-anak kita lebih dahulu dibanding wasiat anak berbakti pada orang tua. Sebab tentunya anak nanti akan bisa berbakti pada orang tua kalau dari awalnya orang tua benar mendidiknya. Kalau orang tua dari awalnya keliru mendidiknya, jangan harap orang tua akan memetik hasilnya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, beliau membawakan firman Allah Ta'ala, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقَ. Dan jangan sekali-kali kalian membunuh anak-anak kalian karena engkau takut miskin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah ingatkan kita semua dalam ayat yang agung ini tentang hak anak dari orang tua untuk mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan perilaku yang adil dari orang tuanya. Sehingga berikutnya kata beliau rahimahullah ta'ala, faman ahmala ta'lim waladihi ma yanfa'u wa tarkahu syuda faqad asa'a ilai ghayatal isa'ah. Maka barang siapa yang dia mengabaikan pendidikan anak-anaknya, tidak memberikan ilmu yang bermanfaat bagi anaknya, dan membiarkan anaknya begitu saja, yang penting kasih makan, kasih pakaian, terserah. Ya, dia besar, bisa cari uang. Orang tua yang seperti ini, faqad asa'a ilaihi ghayatal isa'ah. Sungguh dia telah berbuat jelek kepada anak-anaknya dalam puncak kejelekan. Dan ingat kata beliau, wa aqsarul aulad inna ma ja'a fasaduhum min kibalil aba. Dan kebanyakan anak-anak itu, sungguh kerusakan mereka itu disebabkan datang dari sisi orang tua. Dari sisi orang tua. Sehingga dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam Fadlul Islam, beliau menyebutkan ketika menjelaskan hadis yang disampaikan Nabi SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah, semua anak yang lahir mereka terlahir di atas fitrah, di atas tauhid, di atas Islam. Beliau mengatakan, laula syaitanun wa tarbiyatus su' minal walidaini lakana al aulad alal fitrah. Ingat hadirin yang dimuliakan Allah, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, andaikan bukan karena syaitan dan pendidikan yang jelek dari orang tua, pastilah anak-anak itu tetap di atas fitrahnya. Anak-anak pasti tetap di atas fitrahnya. Nah, sehingga iwafila barakallahu fikum, dalam hadis lanjutannya beliau mengatakan, fa'abawaihi ayuhawidanihi ayunasyironihi ayumajisani. Maka kedua orang tua ini akan berperan mendidik anaknya, apakah dijadikannya Yahudi ataukah Nasrani ataukah Majusi. Kami ingatkan kepada para jamaah yang dimuliakan Allah, ibu bapak, wali santri yang dimuliakan Allah, barakallahu fikum, yang ada di dalam sosial media atau medsos seperti HP, komputer, atau tablet, dan yang semisalnya Android dan yang lainnya. Antum bisa lihat, yang ada di dalamnya itu banyak sekali makalah-makalah, berita-berita, dan berbagai macam tayangan video dan berbagai macam ya postingan. Yang itu bukan hanya datang dari sesama kita Ahlus Sunnah, bukan sesama kita Muslimin, betul? Tapi justru yang di dalamnya lebih banyak berperan mereka. Karena yang produk HP dari mereka, Cina, Korea, ya, dan Kanada dan yang lain-lainnya, dari produk-produk kebanyakan kafir yang bikinnya. Yang sudah di dalamnya disetel sedemikian rupa untuk tujuan mereka. Kita kaum muslimin bisa mengambil manfaat dari produk itu. Namun hati-hati dari bahaya yang mereka sisipkan. Karena apa, hadirin perhatikan ucapan Imam Ibnu Qayyim. Ini Imam Ibnu Qayyim jauh sebelum lahirnya istilah HP, telepon, dan yang semisalnya. Beliau masih zaman-zaman dulu, belum ada muncul ya seperti sekarang Android, komputer, ya, internet dan yang lainnya. Beliau mengingatkan kepada kita, wa ihmalihim lahum wa tarki ta'limihim faraidad dini wa sunnana. Orang tua yang menyanyiakan mereka anak-anaknya, tidak memberikan pengajaran ilmu kepada mereka, baik ilmu yang sifatnya fardu dalam urusan agama seperti ilmu tauhid, ilmu bagaimana sholat, ilmu bagaimana puasa, ilmu bagaimana birrul walidain, ilmu bagaimana haji, dan ilmu-ilmu yang wajib lainnya. Dan juga orang tua tidak mengajarkan ilmu-ilmu yang sunnah kepada anaknya. Ini adalah satu kekeliruan yang besar. Sehingga hadirinya dimuliakan Allah, disebabkan karena dia lalai. Dari awal anaknya tumbuh tidak diberi ilmu yang seperti ini. Fawada'uhum sigharan falam yantafi'u bi'anfusihim. Berarti orang tua ini telah menyia-nyiakan anaknya sejak kecil, sampai ia tumbuh tidak bisa mengambil manfaat dari dirinya. Walam yanfa'u aba'ahum. Akibatnya juga, di samping anak tidak bisa mengambil faedah dari dirinya karena kosong, tidak punya ilmu dia, orang tuanya pun tidak bisa berharap kebaikan darinya. Ini adalah kerugian yang amat besar, disebabkan karena kelalaian dia orang tua, tidak peduli, tidak perhatikan pada anak-anaknya. Dan hadirinya dimuliakan Allah, dalam ucapan yang lain Imam Ibnu Qayyim mengingatkan kepada kita, kam min walidin, berapa banyak orang tua yang ia sengaja dan tega merusak dan menghancurkan masa depan anaknya, dunianya dan akhiratnya. Maunya menyayanginya padahal mendzaliminya, maunya memuliakannya padahal menghinakannya. Dengan apa? Ayu'inahu hawahu. Dia menolong perkara-perkara yang mendukung hawa nafsu anaknya. Seperti apa? Diberinya kepada anak sarana-sarana yang bisa menjadi sarana pemuas nafsunya. Masih kecil hanya senang dengan permainan yang ada layarnya, mungkin hanya PlayStation atau semisalnya. Meningkat sedikit, bukan hanya PlayStation yang bisa dimainkan dua orang, tapi meningkat kepada apa? Internet, yang ia bisa melalang buana di dunia maya, bukan dunia semata yang kita lihat dengan kasat mata ini. Hadirinnya dimuliakan Allah, ya, maunya orang tua agar anak tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, tapi padahal ini akan memutus kebaikan masa depannya. Sehingga yang semestinya anak semangat untuk menghafal Quran, hari-hari dia senang fokus membuka Al-Quran, karena sudah kecanduan dengan HP-nya, anak-anak malas buka Al-Quran, senang HP-nya. Apalagi orang tua memberi contoh, tak terasa pergeseran waktu. Perhatian yang semula fokus untuk menasmi, mengajari anaknya, sekarang ibu sibuk dengan HP sendiri, bapak sibuk dengan HP sendiri, anak pulang pergi terserah mau dia sendiri. Makan pun ibu sudah tidak lagi mengurusi, tinggal sudah makan di dapur, ibu lagi sibuk ini, lagi bisnis online. Ya, bapaknya lagi ditanya, sudah kamu bes pergi. Hadirin, ingat. Maka di sini hadirin yang dimuliakan Allah, kami mengingatkan, ya, akibat dari orang tua menyia-nyiakan pendidikan anak di masa-masa dia tumbuh, yang masa-masa emas baginya, orang tua pun akhirnya luput. Anak tidak bisa mengambil manfaat dari dirinya, begitupun orang tua. Sehingga hadirinya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana apa yang terjadi kata beliau rahimahullah, mengatakan kepada kita, orang tua dia mengadu tentang anaknya, atau orang tua mendapati anaknya durhaka kepadanya. Orang tua hanya menyesal, mengeluh, kenapa anaknya dia berbuat durhaka kepadanya. Beliau mengatakan, ya abati, innaka ahaktani saghiran fa'aktuka kabiran. Wahai ayah, jangan kau salahkan aku dengan aku berbuat durhaka padamu, karena sungguh engkau wahai ayah, engkau telah berbuat durhaka padaku waktu aku kecil, sehingga aku berbuat durhaka padamu ketika engkau telah besar dan tua. Atau nah, diwadatani walidan fawadatuka syaikha. Engkau telah menyanyiakan aku sewaktu aku kecil, sehingga aku pun menyanyiakanmu ketika engkau tua renta ini. Al-jaza min jinsil amal. Hadirin, balasan dari Allah sesuai dengan amal kita orang tua. Karena orang tua luput dari kecil tidak mendidik anak bagaimana birrul walidain yang baik, adab-adab yang baik, akhlak yang baik, akhirnya anak pun kurang ajar pada orang tuanya. Ketika orang tuanya telah besar, minta HP saja enggak dikasih, ancam bunuh. Minta motor enggak dikasih, ancam bunuh. Apa-apaan ini anak? Kok ngancam membunuh orang tuanya? Siapa yang ngajari? Bukan siapa yang ngajari. Ya, kenapa enggak engkau ajari dia dari kecil untuk beradab? Sehingga hadirin, kata Syekh rahimahullah ta'ala dalam fasal yang lain, bab yang ke-16, beliau menyebutkan wa mimma yahtaju ilahi tifl ghayatul ihtiyaj, perkara yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak kita, ya, perkara yang dibutuhkan oleh anak-anak kita dan yang sangat-sangat mereka butuhkan adalah al-i'tina fi amri khuluqihi, perhatian orang tua dalam perkara akhlaknya. Karena apa? Anak ini innahu yansha'u amghadahu an murabbihi. Anak ini akan tumbuh mengadopsi pendidikan ilmu yang diterima dari pengajarnya. Bapak Ibu, jangan kita kemudian protes dan marah begitu saja. Kalau anak datang lapor, "Bapak, tadi saya dihukum di sekolah." Coba tanya ustadznya, kenapa anaknya dihukum? Kalau memang kesalahan pada dirinya, jangan kita bela dia yang salah. Justru kita beri dia motivasi, "Nak, ya, Abi Umi yakin kalau engkau tidak melakukan pelanggaran, ustadz tidak akan marah. Sama di rumah, Abi Umi tidak marah padamu kalau engkau taat, tidak melakukan pelanggaran." Jangan mentang-mentang anak mama masa dapat ikop di sekolah begini, labrak gurunya. Hadirinya dimuliakan Allah, sehingga anak merasa adanya pembelaan. Sedikit-sedikit lapor mama, sedikit-sedikit lapor bapak, bapaknya datang sekolah. Hadirin, bukan begitu. Karena mereka butuh ajaran didikan akhlak. Mungkin yang diajarkan di rumah sama di sekolah ada sedikit perbedaan, coba dipadukan supaya antara guru dan orang tua benar-benar sama dalam titik temu untuk mendidik anak-anak berakhlak mulia. Dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikut ini tentunya akan kami sampaikan beberapa rambu-rambu dalam menyelamatkan diri dari fitnah sosial media yang disampaikan Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamid hafizallahu taala, yang mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi diri saya pribadi dan keluarga, dan juga kepada hadirin semuanya. Karena singkat waktu yang ada, maka kami sampaikan poin-poin yang saja. Pertama, hadirin yang dimuliakan Allah, seperti tadi kami sampaikan, ya, bahwa kita di zaman ini sungguh sudah menjadi, ya, kebiasaan dan sudah menjadi kebutuhan kayaknya bagi setiap individu untuk tidak lepas dari apa yang dikatakan sosial media atau media sosial seperti HP minimalnya. Bahkan makin hari makin dikembangkan HP itu semakin canggih, ya, dan orang pun berlomba-lomba terpacu untuk membeli yang lebih canggih, yang lebih canggih, yang lebih canggih, ya, seperti itu. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, beri nasihatan kepada kita, kalau kita memang mesti menggunakan barang itu, hendaknya kita menggunakan barang itu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita menggunakan HP Android ataupun internet yang ada di dalam komputer dan yang semisalnya, kita kemudian terjebak dari apa yang ada di dalamnya. Karena di dalamnya adalah isinya berita-berita dari berbagai macam arah, dari yang fajir, yang fasik, yang kafir, sampai kepada yang mukmin. Artinya kita tidak menafikan di dalamnya juga ada berita dari orang-orang mukmin, namun banyak dari berita orang-orang fasik. Dan iwafillah barakallahu fikum. Ingat, posisi diri kita. Jangan kita terlalu larut di dalamnya, terus menjadi orang yang selalu terpancing sibuk dengan komentar-komentar di dalamnya atau memberikan komentar di dalamnya. Kemudian kita ikut-ikut tampil di situ dalam akun-akun dan yang semisalnya. Karena apa? Hadirnya dimuliakan Allah. Jangan kita merasa aman karena kita enggak dikenal siapa kita, hanya orang taunya nomor kita. Ingatlah firman Allah, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Walaupun engkau tampakkan ataupun kau sembunyikan apa yang ada dalam jiwamu, semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau engkau menggunakan internet, Facebook, Twitter dan yang semisalnya, pakailah dengan sebaik-baiknya. Gunakan dalam perkara-perkara yang memberimu manfaat, hindari hal-hal yang memberikan mudarat. Dan hadirinnya dimuliakan Allah, manfaat menurut syariat, begitupun mudarat, bukan manfaat menurut syahwat. Karena kalau manfaat menurut syahwat, apa yang kau suka ada semua di situ. Engkau suka barang-barang yang jorok, kata-kata yang kotor, provokator, juga porno-pornografi dan foto-foto yang porno, ya, gambar-gambar yang serono. Tentunya itu nafsu manusia senang, engkau bisa terpancing di situ. Tapi ingat, di mana Allah? Yang kedua, kata beliau, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Hati-hati kalian dari media sosial itu, jangan kalian, ya, ikuti langkah-langkah syaitan. Berhati-hatilah dari langkah-langkah syaitan. Awalnya antum beli itu HP, tablet, Android dan yang semisalnya, antum tidak ingin maksiat kepada Allah, ana yakin itu. Dan tidak ada orang tua ingin merusak anaknya dengan barang itu. Tapi hati-hati syaitan, dia akan mengajakmu kepada perkara-perkara fahsya'i wal munkar. Innama syaitan ya'idukumul fahsya wa faqra wa ya'murukum bil fahsya wal munkar. Syaitan menyuruh kalian kepada perkara yang keji dan yang munkar. Ketika tidak ada sarana, syaitan tidak bisa mengajakmu pada perkara ini. Tapi ketika ada sarana mendukung, hati-hati hadirin. Ya, hati-hati. Apalagi ketika ayah sendiri, ibu sendiri. Jangankan dalam sendiri-sendiri, dalam keadaan bersama-sama, kadang dulunya sebelum masing-masing pegang HP, antar suami istri asri bercengkrama, bercanda, bersenda gurau dengan keluarga sampai larut malam, asik mereka bercanda, bercengkrama. Sekarang biar duduk bersama, duduk berdua, masing-masing dengan dunia maya sendiri-sendiri. Tidak ada lagi canda tawa, kecuali bercanda bertawa dengan HP-nya masing-masing. Ini tidak dirasakan bahwa ini adanya pergeseran nilai-nilai yang akan merusak keharmonisan rumah tangganya. Walaupun mungkin istri jadi lebih pengalaman, dunia luar dia lebih tahu, suami juga lebih pengalaman. Hadirin, pengalaman apa? Ingat, apa yang Anda ketahui, yang Anda baca, yang Anda dengar, yang Anda lihat, semua akan diminta tanggung jawabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqfu ma laysa laka bi ilmun. Jangan gegabah engkau, ya, mengikuti sesuatu yang kau tiada ilmu padanya. Apalagi di dalam dunia sosial media ini, dunia maya ini, hadirin, tentunya syaitan akan bisa mudah membawamu kepada kekejian dan kemungkaran. Tidak perlu engkau banyak keluar rumah. Kalau dulu mungkin untuk nonton film, engkau harus keluar dengan keluarga, datang ke gedung bioskop, antri beli tiket, masuk berdesa-desakan. Sekarang gak perlu, tinggal bersama di dalam keluarga, masing-masing pegang dengan suka-suka masing-masingnya. Klik tangan ini yang bermain, jari-jari ini bermain. Jangan Anda menganggap jari-jari kita yang bermain, tombol-tombol kecil itu yang kita mainkan, layar-layar sentuh yang kita sentuh dengan jari manis ini, wahai ummahat, jangan dikira itu akan Allah biarkanmu begitu saja. Ingat, kelak di akhirat, kata Allah, Allah katakan dalam surat Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Allah katakan di hari kiamat akan dikunci mati itu mulut kalian, sehingga yang akan bicara tangan-tangan kalian ini dan kaki-kaki yang menjadi saksinya. Hadirinnya dimuliakan Allah. Dulu istrimu jemarinya lembut ya, halus dengan tasbih. Setiap selesai sholat, subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar. Mau tidur juga seperti pesan Rasulullah SAW kepada putrinya Fatimah. Dia selalu baca tasbih, tahmid, takbir, jari-jarinya untuk menghitung tasbih, tahmid, takbir. Sekarang mau tidur jarinya selalu di tangannya ada HP. Bangun tidur yang dicari pertama apa? HP. Sampai yang kasih bangun tidur siapa? Yang ngasih bangun tidur siapa? HP. Apa? Diputar apa namanya? Alarm. Masya Allah hadirin. Jadi tidur gak bisa lepas HP. Tidur dengan HP, bangun dengan HP. Di mana suaminya? Apakah kita tidak ingin nilai-nilai Islam yang diajarkan Nabi itu hilang? Ya, akan bersama kita, apakah kaya ini hilang? Kata Rasulullah SAW, rahimallahum ra'atan atau rahimallahum rajulan. Allah merahmati seorang suami yang dia istiqadha billaila fatawadda'a. Dia bangun malam hari, ia ambil air wudu untuk sholat malam, lalu ia bangunkan istrinya untuk sholat malam dengannya. Ya, atau sebaliknya Allah merahmati wanita bangun malam hari ambil air wudu untuk sholat malam, dia bangunkan suaminya, kalau susah dikasih bangun dipercikkan sedikit air di wajahnya supaya dia terkejut bangun. Sekarang seng ada lagi perkara ini, karena suami larut sampai malam hampir tak sadar tidur dengan sendirinya, HP masih aktif dengannya, tertidur bangun terkejut gara-gara ya sesuai dengan dia pun selera. Kalau alarm bangun jam 8, jam 8 baru kasih bangun. Hadirinnya dimuliakan Allah. Maka ingat langkah-langkah syaitan. Syaitan tidak membawa. Pertama, engkau tidak inginkan lihat barang-barang jorok. Ya, gambar-gambar jelek. Tapi ketika anda sedang asik membaca satu berita, tiba-tiba muncul iklan tak. Muncul sponsor. Betul enggak? Yang begini kapan kita bisa buang? Kita pernah sampaikan, apa gak bisa dibuang ini? Ini sudah dari sononya, dengan sendirinya masuk tanpa kita minta, dan gak bisa kita buang. Lihat hadirin, coba bayangkan andaikan anak kita yang belum saatnya, ketika dia lihat berita atau buka, tiba-tiba yang masuk promosi begitu, gambar begitu, kaget dia. Sedangkan dia pun Umi sendiri gak pernah lihat Umi punya, ya, badannya, karena selalu Umi tampil dengan pakaian di hadapannya. Ini lepas, apa yang terjadi pada anak? Hadirin, syaitan pun mulai bisik-bisik pada anak itu. Ingat, sehingga apa yang terjadi hadirin, banyak terjadinya ya pelecehan seksual, bahkan anak-anak masih di bawah umur ya, bahkan wanita-wanita mulia berhijab menjadi rusak disebabkan karena sosial media ini. Syaitan pintar membawa dia. Hadirinnya dimuliakan Allah. Yang ketiga kata beliau, Allah kasihkan waktu dan ya tentukan target kita. Kalau kita ingin menggunakan HP Android ataupun tablet ataupun internet atau yang semisalnya dari sosial media ini hadirin, batasilah waktu seperlunya. Tentukan target yang kita pakai untuk kerja, pakai untuk kerja. Jangan selesai jam kerja, langsung buka. Set, larut. Sampai habis waktu. Sampai sholat pun kadang-kadang nyaris tak ada waktu. Sungguh hadirinnya dimuliakan Allah. Yang menjadikan marak kemaksiatan dan merajalela kejahatan di zaman kita ini. Dan rusaknya generasi kita ini. Karena jauhnya mereka dari kitabullah. Jauhnya mereka dari kitab Allah. Yang dulu mereka tidak lepas membuka kitab Allah, membaca Al-Quran. Sekarang mereka belum sholat masih pegang HP sampai komat baru kasih mati. Kadang lupa kasih mati. Sholat pun HP masih bunyi. Terjadi. Sholat HP masih bunyi. Walaupun sudah dikasih peringatan di masjid-masjid, matikan HP-mu. Jangan mengganggu salat. Kadang-kadang karena enggak ingin beritanya lewat, biar ada selalu dengar hadirin. Untung baik orang sholat tidak pakai handset di telinga, sehingga dia sholat menghadap kiblat, kepala goyang-goyang karena musik yang didengar. Jangan sampai nanti terjadi yang seperti itu. Karena apa? Kecintaannya kepada barang ini melebihi kepada kitab Allah, menggeser kitab Allah. Ya, 1 jam tidak buka HP kayaknya rugi. Ya, sinyu hadirin sambil dicas pun tetap dia mainkan. Ya, tidak mau lepas sama sekali, kecuali kalau mata terpejam tak sanggup lagi baru terpisah. Ini padahal amalan para ulama dulu dengan kitab Allah. Mereka tidak terpejam untuk membaca kitab Allah, kecuali mata tak sanggup lagi terbuka, baru mereka tertutup matanya bersama kitab-kitab yang mereka pelajarinya. Nah sekarang kita bukan kitab Allah, tapi HP yang dipegangnya. Hadirinya dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat ya, waktu yang Allah berikan kepada kita, jangan sampai dihabiskan hanya untuk barang itu. Cobalah, sempatkanlah. Mungkin di HP ada Al-Quran, ya baca yang di HP kita Al-Quran, masya Allah. Ya, ada di sana itu kita bisa mengambil faedah dari para ulama, ambil yang itu. Jadi ini semua tergantung dari kita. Kalau kita ikuti syaitan membuka yang tidak baik, maka keburukan akan terbuka lebar. Tapi kalau kita membuka hal-hal yang baik, insya Allah kebaikan pun banyak kita dapatkan. Informasi ilmu, informasi sains teknologi, informasi bisnis, banyak kita dapatkan. Tapi ingat ya, sisipan-sisipan yang itu adalah perkara-perkara yang jelek, hindari. Dan karena anak kita belum bisa memilah, memilih, jauhkan mereka dulu. Jauhkan mereka dulu dari barang ini. Jangan dibiasakan mereka terus dengan barang ini. Karena apa hadirin? Mungkin awalnya ibu cuma ajar dia main gamenya saja, permainannya saja, ya. Tapi lama-lama dia coba klik yang lain, keluar ini, klik yang lain, keluar itu. Dia penasaran, penasaran, penasaran. Lama-lama ibunya pergi atau ibunya tidur, dia pinjam. Hati-hati hadirin, jangan sampai. Terus yang berikutnya hadirin, pertimbangkan ya akibat perbuatannya. Kita mempertimbangkan akibat perbuatan yang kita lakukan dengan barang ini, dari sisi manfaat dan mudaratnya. Karena Allah perintahkan kita kepada perkara yang ma'ruf, dan Allah melarang kita dari perkara yang mungkar. Sehingga kita pertimbangkan akibat baik buruknya yang kita lakukan dengan barang itu. Kalau kita mengambil darinya kebaikan dan kita mendukung pada kebaikan, karena kita gali ilmu yang dengannya kita bisa mendapatkan, situs-situs ilmiah yang kita bisa buka, kita dapatkan faedah darinya, bagus. Tapi ingat hadirin, sisi lain ada juga situs-situs setan yang disitu akan merusak ya akal pikiran kita dan hati kita, kejernihan hati kita, dan bahkan akan mendukung pada syahwat kita. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang kelima adalah menghindari hal-hal yang mengundang syahwat. Caranya, jangan buka situs-situs porno atau gambar-gambar dan video porno dan yang semisalnya, karena ini akan mengundang syahwat. Jangan lihat gambar-gambar perempuan-perempuan yang buka aurat. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, katanya saya belum pernah cuma kata yang biasa bermain, katanya sekarang ini bisa gambarnya orang itu pakai jilbab tapi nggak pakai baju, ya, digambarkan orang lain yang tidak pakai baju, kepalanya jilbab pantai bawahnya bugil, bisa begitu katanya. Terus ditayangkan di dalam dunia maya begitu, nah ini bahaya. Atau ya kebalikannya, sama sekali tidak ada baju. Apapun hadirin, ya, yang namanya perempuan bagi laki-laki itu fitnah, sama laki-laki bagi wanita fitnah. Sehingga hadirinnya dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita kaum mukminin, mukminat, untuk kita tundukkan pandangan kita Jangan kita mengumbar pandangan kita. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Allah dalam Al-Qur'an, "Qul lil mu'minina yahuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, dzalika azka lahum." Dalam surat An-Nur ayat 30, Allah taala mengingatkan kepada kita, kepada kaum mukminin. Beliau diperintah oleh Allah, "Qul lil mu'minin," katakan wahai Nabi kepada orang-orang mukmin, "Yahuddu min absarihim," supaya mereka menundukkan pandangan mata mereka, "Yahfadhu furujahum," memelihara kemaluan mereka. Laki-laki dan mukmin sama Allah perintahkan seperti itu. Hadirin, kenapa tundukkan pandangan baru Allah perintahkan jaga kemaluan? Karena yang membuat orang terdorong melakukan tindakan-tindakan asusila, tindakan-tindakan yang keji, yang ya, jorok, yang keji, yang mungkar, itu seringkali dari pandangan itu. Kemudian mendorong hatinya menginginkan sesuatu yang menggodanya, kemudian tangannya, kakinya bergerak, akhirnya apa yang terjadi hadirin? Kemaluan tidak terjaga. Makanya Allah perintahkan tundukkan pandangan, jaga kemaluan. Dzalika azka lahum, itu lebih bisa menjaga kesucian mereka. Itu akan mensucikan mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah, hindari perkara-perkara yang mendatangkan syahwat. Dan sungguh kita heran mengapa yang dijadikan sebagai promo atau sebagai iklan di media-media iklan itu, kenapa yang dijadikannya itu kok wanita? Kebanyakannya wanita. Ya. Sampai iklan oli, iklan motor, iklan mobil, iklan sembarang-sembarang, yang itu kan laki-laki yang pakai pada umumnya, itu pun kebanyakan pakai gambarnya wanita. Kenapa? Mau jawabannya? Jawabannya karena memang beliau telah menghabarkan bahwa an-nisa'u khibalatu syaitan, wanita itu jejaringnya syaitan untuk menjaring mangsanya agar terperangkap. Sehingga kita maklumi, mereka orang-orang kafir tahu untuk melariskan produknya, ambillah untuk bintang iklannya jangan laki-laki, wanita dengan tampilan yang sedemikian rupa, sehingga menjadikan orang terperanjat, menganga, lihat, terbelalak mata. Ya, minimalnya lihat gambarnya, terus baca tulisannya, terus lihat produk apa yang ditawarkannya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, apalagi di zaman sekarang ini, ya, mereka itu orang-orang Yahudi telah hancur disebabkan wanita mereka. Sehingga kata Rasulullah SAW telah mengingatkan kepada kita, ittaqud dunya wattaqun nisa, hati-hati kalian dari fitnah dunia dan fitnah wanita. Karena mereka dulu, Yahudi itu hancur mereka dengan fitnah wanita mereka yang tidak dididik dengan agama. Nah, jangan sampai wanita kita yang sudah beragama menjadi hancur dengan produk mereka yang menghancurkan moral agama anak-anak kita. Melalui apa? Itulah hadirin, wanita berjilbab, selfie-selfie sampai sedemikian rupa, ya, gambarnya memenuhi dunia maya. Wanita berjilbab, hadirinnya dimuliakan Allah, tidak pantas, tidak pantas. Ya, walaupun mungkin untuk hanya status, tapi janganlah pakai gambar diri dan keluarga. Ingat hadirinnya dimuliakan Allah, kita keluar rumah harus ditutup hijab, supaya orang tidak melihat kecantikan kita, kegantengan kita, kemolekan kita, kebagusan kita. Apalagi dipasang di status dengan gambar yang memang sudah diedit untuk sedemikian rupa supaya tampil nampak bagus, indah. Hati-hati. Kata Imam Abu Hazim, beliau mengingatkan kepada kita, ya, tak usah dicela orang yang menghadapkan dirinya kepada hal yang tidak layak saat fitnah menimpa dia. Artinya kalau kita, ya, kemudian suka melihat gambar-gambar yang tidak layak untuk kita lihat, maka sudah otomatis ketika fitnah menimpa kita, kita terjatuh dalam maksiat, itu sudah satu kemestian, memang begitu akibatnya. Ingat hadirinya dimuliakan Allah, jangan dekat-dekat dengan api, kata beliau, api yang sedang berkobar. Ya, karena apa? Kalau engkau dekat ia, asapnya akan menyambar, membakar dirimu. Hati-hati, situs-situs yang gak baik di dalam dunia maya, dalam Android tablet kita, dari internet yang ada, waspadai. Ingat hadirin yang dimuliakan Allah, kata beliau, hawa nafsu jangan engkau ikuti. Fitnah yang melanda, hindari. Sekarang kita sedang ditimpa fitnah yang dahsyat, fitnah dunia, fitnah wanita, fitnah syubhat, ya, dalam agama. Sehingga antum dapatkan dalam dunia maya berbagai macam aliran agama, masuk syiahnya, masuk khawarijnya, masuk segalanya, masuk doktrin-doktrin mereka, orang-orang Yahudi masuk, Nasara masuk, ortodoksnya masuk, semuanya masuk, bahkan orang-orang kejawen, ya, Hindu-Buddhanya juga masuk semuanya. Hadirin yang dimuliakan Allah, apakah kita akan membiarkan anak kita buka HP, mak, pilih yang benar mana, terserah kamu yang suka. Jangan hadirin, yang benar dalam kitab Allah Al-Quran. Maka betul bapak-bapak ibu-ibu menyekolahkan anak di mahat-mahat yang di situ ada tahfizil Quran, menghafal Quran, menghafal hadis, diajar sholat yang benar, diajar adab yang baik. Bersyukur, dukung. Karena apa hadirin, mereka adalah calon yang akan datang, yang akan mengasuh kita. Sekarang kita berkorban waktu, tenaga, biaya untuk mengasuh mereka. Nanti yang akan datang, kita akan menuai buahnya, mereka yang akan mengasuh kita. Kalau sekarang kita baik kepada mereka, kebaikan yang akan kita dapatkan dari mereka. Kemudian hadirin yang keenam, kata beliau, yaitu apa? Pantundukan pandangan. Ketika kita membuka dunia maya itu, internet, Twitter, ya, kemudian yang lain-lainnya, ya, Telegram dan semisalnya, cobalah, atau Google, ya, tundukkan pandangan. Hal-hal yang tidak layak cepat buang. Karena apa hadirin, kadang setan itu bikin kita penasaran. Kelihatan sedikit penasaran, terus-terus berita sepenggal sedikit judul tok, terpancing, setan coba buka ini, coba buka ini, coba buka ini, terus setan membimbing kita untuk menjerumuskan kita ke maksiatan. Hati-hati hadirin. Ya, sedangkan hati kita ketika itu sudah kita berusaha mengingkari, ah jelek. Setan bilang, "Tidak, coba lihat dulu." Jelek, bertempur antara fitrah kita dengan nafsu kita bertempur. Setan menduduki nafsu, membantu untuk menyeret kita kepada maksiat. Maka hati-hati hadirin. Sehingga Allah katakan dalam surat An-Nur tadi, wa kullil mu'minina yahuddu min absarihim, katakan mukmin, tundukkan pandangan kalian, yahfadzu furujahum, pelihara kemaluan kalian. Itulah cara yang paling baik untuk mensucikan jiwa kalian. Hadirin yang ketujuh, hendaknya kita bersikap teliti, kata beliau rahimahullah taala, kita bersikap teliti dalam berita-berita yang ditayangkan, ya. Kita bersikap teliti apa yang kita dengar, apa yang kita baca, ya. Kita juga bersikap teliti apa yang dibicarakan, apa yang diceritakan, apa yang ditayangkan, hati-hati. Karena apa hadirin, kata Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum, ya, fasikun binaba'in fatabayyanu, wahai orang-orang mukmin, jika datang padamu berita dari orang fasik, perjelaskan berita itu dulu. Tabayun dulu berita itu. Kita tidak bisa mengatakan ini berita dari sama siqah mukmin. Hadirin, kebanyakan berita di dunia maya adalah berita dari orang-orang fasik-fasikah. Kebanyakan mereka orang-orang yang tidak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar isman ayuhaddisa bima sami'a kulli ma sami'a. Cukup seorang dikatakan dia berdosa kalau dia menceritakan segala apa yang didengar, apa yang dilihat. Hati-hati hadirin yang dimuliakan Allah. Dan Allah telah membimbing kita semua, wala taqfu ma laysa laka bi ilmun, jangan kau gegabah mengikuti sesuatu yang kau tiada ilmu. Karena fa inna sam'a wal basar wal fuad, pendengaran, penglihatan dan hati kita ini, kana anhu mas'ula, ya, ulaika, itu semuanya akan Allah minta pertanggungjawabannya. Ya, Allah minta pertanggungjawaban dari kita semuanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, Dan Allah katakan wa ma yalfidu min qaulin illa ladai raqibun atid. Ingat, yang kita ucapkan, yang kita tulis dalam makalah-makalah, dalam situs-situs kita akan diminta tanggungjawab oleh Allah Ta'ala. Hati-hati kita dalam komen, dalam membuat atau mengcopy dan semisalnya. Hati-hati semuanya itu. Nah, waspadalah hadirin, utamanya jauhkan anak-anak kita dari perkara-perkara yang seperti ini, ya. Karena apa? Mereka lebih selamat dijauhkan daripada mereka jadi korban akibat kelalaian kita masing-masing, ya. Kemudian hadirnya dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-8 adalah berhati-hatilah dalam mengemukakan pendapat di dunia maya itu. Hati-hati kita mengomentari berita-berita yang ada, ya. Hati-hati. Sudah banyak contoh bagi kita tentunya. Anak-anak yang tidak punya perhitungan, dia tiba-tiba komen tentang sesuatu lalu berurusan dengan pemerintah. Hati-hati hadirin, ya. Berita-berita, jangan sampai kita membuat berita teror atau yang semisalnya, berita-berita hoax, dusta, palsu. Hati-hati hadirin yang dimuliakan Allah, ya. Karena orang-orang kafir tentunya bagi mereka dusta atau tidak, mereka tidak ada dosa anggapannya. Adapun bagi kita, ingat, ya, perbuatan dusta bahayanya. Yang berikutnya hadirin yang dimuliakan Allah, kami baca singkat, adalah bersikap proporsional dalam mengungkapkan sesuatu. Ya, kalau kita ingin komen, tunjukkan dalil ilmiah, ya. Kalau kita ingin membantah, tunjukkan dalil ilmiah. Seandainya kita tidak tahu, ya, data-data ilmiah secara dalil, secara Quran dan Sunnah yang lainnya, kalau itu berkaitan dengan agama, diam lebih baik, ya. Dan gunakan sesuatu sesuai dengan yang semestinya hadirin yang dimuliakan Allah. Jangan kita gampang komen-komen yang tak karuan, ya, komentar-komentar yang tidak benar. Hati-hati hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian hadirin yang ke-10-nya, belum ingatkan senantiasa kita hendaknya merasa diri diawasi Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga kita berlindunglah kepada Allah dari kejelekan-kejelekan barang itu. Hadirin, kita mohon pada Allah kebaikan dari barang yang kita beli, dan kita berlindung dari kejelekannya. Begitupun ketika di dalamnya menampilkan kejelekan, kita hindari. Yang baik bolehlah kita ikuti, ya. Karena kita tidak menafikan di dalam barang itu, ya, alat itu ada kebaikan-kebaikan positif yang bisa kita ambil darinya, dan banyak sisi negatif yang kita harus hindarinya. Ya, sehingga kita harus merasa diawasi Allah. Jangan merasa aman karena sendiri bebas leluasa bergerilya atau melalang buana di dunia maya, masuk ke dalam, ya, relong-relong yang jelek, menelusuri kejelekan-kejelekan. Jangan, hadirin yang dimuliakan, ingat Allah mengawasi kita. Yang ke-11 hadirin yang dimuliakan Allah, kalau bisa hendaknya kita berpartisipasi menyajikan konten-konten yang bermanfaat, ya, ilmiah, untuk menasihati saudara kita yang lain yang memakai sosial media itu. Dengan apa yang kita tulis, mungkin dia baca lebih baik, dapat nasihat dari kita. Kalau itu, ya, terserah. Tapi kalau kita menjadi korban akibat dari berita-berita yang jelek, hati-hati hadirin, maka Bapak tanggung jawabnya, ya. Terus yang terakhir hadirin, mengingkari hal-hal yang dipandang sebagai kemungkaran. Dan ini anak-anak kita belum bisa. Mereka belum bisa, ini mungkar, ingkari. Ini jelek, hindari. Anak-anak kita belum bisa. Yang mereka ingin tahunya besar, mereka ingin tahu besar dan sok tahu panggungnya, terus penasaran. Ini yang harus dihindari, makanya bagus mereka dijauhkan. Kadang-kadang anak lebih pintar dari orang tuanya ketika menggunakan HP-nya. Ya, sampai orang tua pakai kunci-kunci itu dia bisa buka. Dari mana? Padahal subhanallah, kadang orang tua enggak menyangka. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang dinasihatkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya SAW, dan apa yang dikatakan para ulama tentang kehati-hatian kita untuk menyelamatkan diri dan keluarga dari dunia maya ini, dari bahaya sosial media ini, hendaknya kita mengedepankan takwa kepada Allah Ta'ala. Waspada, hati-hatilah, selamatkan keluarga, jangan korbankan keluarga. Harta apa hadirin, mereka terutama anak-anak kita akan melanjutkan kehidupan masa akan datang, menjadi penerus kita semua. Jangan mereka dijadikan korban-korban zaman. Apalagi sekarang muncul di dunia maya ada istilah, kalau LGBT sudah jelas mereka itu adalah pelanggaran syariat, kaum Nabi Lut yang Allah kutuk, muncul lagi generasi LGBT di bawah mereka, ya, kid zaman now. Ya, apa itu kid zaman now? Ini adalah anak-anak zaman now katanya. Tapi ini yang pas dengan istilah anak-anak nanau. Iya. Anak-anak bodoh, enggak ngerti agama. Baru dia tampil dengan segala aksi dan model yang na'udzubillah, jelek, jorok, seronok, dan tidak ada yang baik. Coba lihat keadaan mereka yang istilah kita berjalan, tulisannya kijamano, sampai ada ini itu, subhanallah hadirin, kita miris hati kita. Anak-anak kecil yang mestinya tumbuh dididik menjadi anak-anak berakhlak mulia dirusak, ya. Dan hadirin, kalau antum ke Jawa, lihat di perempatan, di persimpangan jalan lampu merah, ketika lampu merah menyala, mobil berhenti, anak-anak yang masih usia sekolah nenteng, ya, tutup botol beberapa buah, diikat, ditusuk dengan paku di papan, diecek-ecek-ecek begini, dia bernyanyi minta uang, ngamen istilahnya. Berbagai cara mereka, penampilannya gak ada yang baik sama sekali. Padahal mereka anak-anak muslim, itulah korban zaman. Itulah mungkin yang dikatakan mereka anak zaman now. Nah, now. Nah, hadirin barakallahu fikum, karena waktu sudah ya, 11:30 hadirin. Mungkin secara singkat ini yang kami ingatkan kepada para jamaah, ya. Kita bersyukur anak-anak kita, masya Allah. Kalau antum dengar bacaan Quran seperti tadi dilantunkan, apa yang dirasa? Tenang tentunya, tenteram hati kita. Tapi kalau mereka pintarnya cuma nyanyi, apalagi teriak-teriak yang tak karuan, sedih hati kita tentunya. Sehingga hadirin, mari kita dukung kerjasama ta'awun kita bersama untuk mensukseskan pendidikan, ya, ya, pelajaran, pengajaran pada putra-putri kita. Dan kita ucapkan jazakumullah khairan pada asatidah yang telah bersiap atau telah bersusah payah membantu kita orang tua mendidik putra-putri kita. Barakallahu fikum. Mohon maaf bila kami menyinggung atau kurang berkenan apa yang disampaikan. Semoga ini akan membimbing kita kepada kebaikan. Jazakumullah khair. Subhanakallahumma bihamdika, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.